Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Kita melanjutkan kitab fikih Al-Ajir. Orang upahan atau buruh atau kuli. Al-Ajir, ada ajirun khasun, orang buruh khusus, itu kan buruh pribadi. Ada ajir am, orang yang diupah yang umum, maksudnya kerja juga buat orang lain. Di sini al-ajir al-khas adalah as-syakhsul ladzi yusta'jaru muddatan ma'lumatan liya'mala fiha. Ajir khusus itu adalah orang yang diupah, yang disewa untuk waktu tertentu supaya dia melakukan pekerjaan di waktu tersebut. Itu namanya ajir khos, seperti orang dari sumur atau nyanggul kan, ya, dari pagi sampai jam 2 atau jam 3. Dia kan diupah, disewa untuk waktu tertentu supaya kerja di waktu tersebut. Fa'il lam takunil muddah ma'lumatan kanatil ijaratu fasidah. Kalau waktunya itu tidak ditentukan, maka ijarahnya apa? Rusak. Ya, orang suruh nyangkul. Tidak ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa, itu tidak sah. Walikulli wahidin minal ajir wal musta'jir fashuha mata arad. Dan masing-masing dari orang yang menyewa dan orang yang disewa punya hak untuk membatalkan ijarah semacam ini kapan saja dia mau. Kemudian wafil ijarati idza kana al ajir sallama nafsahu lil musta'jir zamanan ma falaysa lahu fi hadhil hal illa ajrul misli anil mudda allati amila fiha. Dalam akad nyewa orang untuk kerja, bila si orang yang disewa ini udah menyerahkan dirinya untuk disewa di waktu yang tentukan, maka dia berhak untuk tidak berhak kecuali mendapatkan upah yang semis upah umum itu kan, walaupun tidak disuruh kerja. Umumnya orang nih disuruh pokoknya kamu besok ikut kerja dengan saya dari jam sekian sampai jam sekian. Pokoknya ketika dia datang ke tempat orang tersebut di waktu yang ditentukan, maka dia berhak mendapatkan upah walaupun di situ tidak disuruh kerja. Kenapa? Waktu dia tersisa kan. Seandainya dia emang tidak akan dikasih upah di situ, nunggu-nunggu waktu lebih baik cari kerja tempat lain. Kemudian wal ajir al khas la yajuzu lahu asna al muddatil muta'aqid al muta'aqad 'alaiha ay ya'mala li ghairi musta'jirihi. Orang sewaan khusus ini tidak boleh nyambi kerja di orang lain lagi gitu kan. Ini kan sudah disewa untuk nyangkul di sawah, kita tidak boleh di waktu mulai dari pagi sampai jam 2 itu dia nyampe tempat yang lain, umpamanya nyangkul sawah orang atau nyabit rumput untuk orang lain, nggak boleh. Fa in amila li ghairihi fil muddah naqasa min ajrihi bi qadri amalihi. Nah, kalau di waktu yang ditentukan itu dia kerja juga buat orang lain, maka upahnya berkurang. Sekadar sesuai dengan kadar kurangnya pekerjaan dia. Umpamanya kalau kerjanya dari pagi punya 8 jam itu kan, dari pagi sampai petang. Umpamanya 2 jamnya itu dia kerja buat orang lain, berarti potong 2% nya. Tadi kan 4 ya. 25% ya kan. Kalau upahnya umpamanya 20.000 berarti potong 5.000. Kemudian wahwa yastahiqul ujrah mata salama nafsahu wa lam yamtani anil amal alladzi istujira min ajlihi. Dia berhak mendapatkan upah itu bila dia menyerahkan dirinya di waktu yang dia disewa untuk kerja. Walaupun dia tidak apa? Tidak kerja, tapi kalau sudah datang hadir di waktu yang disepakati, maka dia berhak mendapatkan upah walaupun di situ tidak disuruh kerja. Selagi dia tidak menolak untuk kerja, datang hadir di waktu yang disepakati, maka dia dapat upah. Wa kadzalika yastahiqul ujrata kamilatan law fasakha al-musta'jir al-ijarata qabla al-muddah al-muttafaq 'alayha fil 'aqdi ma lam yakun hunaka uzrun yaqtadi al-fasakha ka ayya jaza al-ajir 'anil 'amal aw yamridu maradan la yumkinuhu min al-qiyam bihi. Begitu juga si orang yang diupah ini berhak mendapatkan upah penuh bila orang yang menyewa itu membatalkan apa akad ijarah itu sebelum habis waktu yang disepakati. Umpamanya disuruh nyangkul, umpamanya sudah sampai jam apa, sampai jam 2 umpamanya, umpamanya dia udah kerja baru apa sampai jam 10, si orang yang nyewa apa membatalkan ijarah ini, maka si apa si orang yang disewa ini si apa si buruh ini berhak mendapatkan upah penuh gitu. Selagi tidak ada uzur yang menghalangi orang yang kerja itu dari melanjutkan pekerjaannya. Kalau ada uzur umpamanya tadi sakit atau si orang yang diusur ini tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, udur itu kan, maka apa upahnya tidak penuh. Upahnya tidak penuh umpamanya kalau seandainya sampai zuhur berarti ya apa segitu aja. Fa in wujida uzrun min aibin aw ajzin ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها. Kalau seandainya ada uzur seperti aib atau cacat pada orang yang diupah itu, maka orang yang menyewa itu bisa membatal. Orang yang menyewa itu membatalkan apa akad ijarah ini, maka orang yang disewa dia hanya berhak mendapatkan upah apa waktu apa namanya waktu yang apa namanya waktu kerja dia. Berarti kalau seandainya perjanjiannya dari pagi sampai jam 2, dia ada uzur sampai jam 11, berarti dia dapat upah dari pagi sampai jam 11 gitu. Dan tidak wajib atas orang yang menyuruh atau mengupah untuk membayar upah keseluruhan. Nah, status orang yang orang ajir khos ini statusnya itu sama seperti wakil orang yang diangkat sebagai wakil, dan mati dia itu yang namanya orang wakil kan dipercaya ya, amin gitu kan. Dan mati kalau seandainya barang yang ada kerusakan pada tangan si ajir tersebut, maka tidak disuruh mengganti, kecuali kalau teledor atau dia aniaya seperti orang yang diamanati barang itu kan, nitip kan, kalau hilang Disuruh ganti gak? Tidak. Pokoknya orang titipin barang, tolong jaga barang ini. Dia taruh tempat yang semestinya. Terus ada pencuri ngambil. Enggak harus diganti. Begitu juga orang yang tadi kerja khusus disewa gitu kan. Umpamanya ada kerusakan, umpamanya disewa orang untuk tadi itu umpamanya ya bajak sawah, umpamanya pakai bajak, apa alatnya punya yang punya sawah, terus ada kerusakan kan, itu nggak disuruh ganti. Nah, itu ajir khas. Orang yang diupah yang sifatnya untuk pribadi itu tidak boleh kerja untuk orang lain. Sekarang al-ajir al-musyarak. Al-ajir al-musyarak walladhi ya'malu li'aksara min wahidin fayasyarikuna jami'an fi naf'ihi. Ajir musyarak ini adalah orang yang kerja untuk banyak orang. Yang mana semua orang itu mengambil manfaat dari pekerjaan seperti apa? Tukang jahit ya. Tukang jahit. Emang tukang jahit ketika kita kasih baju emang kan nerima juga dari orang lain ya. Tambal tukang tambal, tambal ban, bengkel gitu kan. Itu ajir musyarak. Apa tukang kayu suruh apa bikin kusen kan dia juga dapat pesanan dari orang lain atau apa namanya tukang besi suruh bikin golok atau apa tralis itu kan dia kerja juga buat orang lain. Di sini orang yang apa yang menyewa dia tidak berhak untuk melarang orang itu kerja untuk orang lain, tidak boleh. Kamu tidak boleh menjahitkan pakaian ke pakaian saya saja. Tidak boleh. Nah di sini orang semacam ini, ajir semacam ini tidak berhak mendapatkan upah kecuali kalau pekerjaannya sudah selesai. Nah, di sini wala yastahiqul ujrata illa bil amal. Kerjaannya tidak berhak mendapatkan upah kecuali dengan pekerjaan ini. Kalau sudah selesai baru kita bayar. Ambil barangnya, bayar uangnya. Nah, terus bagaimana kalau ada kerusakan pada orang semacam ini, ajir musyarak ini? Umpamanya, kainnya hilang gitu kan. Kita jahit baju, kan bawa kain. Kainnya apa? Hilang. Umpamanya, atau kainnya apa? Ketukar atau kepotong. Atau ya pokoknya intinya rusak atau hilang. Di sini para ulama berselisih pendapat tentang apakah ajir musyarak ini harus mengganti apa barang yang mestinya dia kerjakan itu menjadi hilang atau rusak. Di sini yang rajih adalah Umar bin Khattab menetapkan bahwa Ali menetapkan bahwa orang yang kerja semacam ini dia harus mengganti kerusakan dalam rangka menjaga harta manusia supaya dia apa hati-hati. Kemudian fasul ijarah wantihauhu, membatalkan ijarah dan keberakhirannya. Ijarah semacam ini, wal ijarah tu akdun lazimun la yamliku ahadul muta'aqidaini faskhahu liannahu akdu mu'awadatin. Akad ijarah ini akad yang lazim. Lazim itu mengikat. Kan ada akad yang jaiz, ada yang lazim. Yang jaiz seperti mewakilkan. Itu tawkil akan jaiz. Berarti si wakil dan mewakil bisa membatalkan kapan saja. Tapi kalau ada akad yang lazim, yang mengikat, tidak bisa masing-masing membatalkan sepihak. Seperti di sini ijarah, itu akad yang lazim, yang mengikat, yang salah satu masing-masing dari kedua belah pihak tidak berhak untuk membatalkannya. Kenapa? Karena di sini akad muawadhah, akad tukar menukar. Kalau wakil kan enggak tukar menukar, ya. Mewakilkan enggak tukar menukar. Tapi kalau ijarah kan ini ngasih uang, itu ngasih barang atau tenaga. Illa idza wujida ma yujibu al-fasha ka wujudi aibin. Kecuali kalau ada hal yang menuntut untuk difasah, seperti adanya ada aib, ada cacat. Terus ijarah ini tidak menjadi batal dengan matinya salah satu dari dua belah pihak yang akad. Contohnya apa? Orang nyewa rumah itu kan. Ya. Yang punya rumahnya mati. Kan bisa dilanjut sama ahli waris. Atau umumnya yang menyewanya apa? Mati. Kan dilanjut. Itu tidak batal. Tidak menjadi apa? Ijarah akadnya tidak batal. Dilanjutkan sama ahli warisnya. Dengan kematiannya tidak batal selagi barang yang disewakannya masih utuh gitu kan. Dan juga tidak batal juga atau tidak dibatalkan juga ijarah ini dengan sebab barang yang disewakan ini dijual. Umpamanya nih, si Wulan nyewa rumah si B. Umpamanya setahun itu kan, setahun. Terus sama si B, rumah ini dijual kepada orang lain. Ini akad ini tidak, akad ijarah nyewa rumah itu tidak batal, tidak digugurkan, tetap dilanjutkan gitu. Di sini wala tufsahu bi bai'il 'ainil musta'jarati lil musta'jir aw li ghairihi. Tidak difasah juga dengan sebab dijualnya barang yang disewakan kepada orang yang menyewa atau kepada yang lainnya. Umpamanya nih barang si A nih nyewa rumah si B. Terus sama si B rumah itu dijual kepada si A. Berarti masih dilanjut akad apa ijarah itu. Terus atau juga dijual kepada pihak yang lain. Akad ijarah tidak batal. Apa ya? Enggak. Ya kan nanti paling ada pemotongan masa waktu itu kan. Berarti sekarang udah jadi milik kamu itu kan. Sedangkan kamu waktu itu nyewanya umpamanya apa? 1 tahun. Berarti sekarang ya udah pas dibayar udah berapa bulan. Kan tinggal motong aja gitu. Nah, kalau dijualnya kepada kepada orang lain, maka si pembeli ini mengambilnya ini setelah selesai masa ijarah. Karena mudarat kan bagi orang yang menyewanya. Kalau seandainya dengan dijualnya langsung batal, itu kan mudarat. Sedangkan itu kan sama dengan membatalkan akad sepihak kan. Ya, orang sudah tenang di situ, nyewa setahun, tiba-tiba dijual, terus harus pindah lagi kan tidak. Nah, itu juga tidak sesuai dengan akad itu. Kemudian, watuf sahu bima yakti. Akad ijarah ini difasah dengan hal berikut ini. Pertama, turu'ul aib al-hadis al-ma'jur wa huwa fi yadil musta'jir au zuhuru al-aib al-qadim fihi. Munculnya aib yang baru pada barang yang disewa. Umpamanya nyewa mobil. Terus mobilnya apa? Ya, umpamanya ya rusak, enggak bisa jalan. Berarti ya batal. Gimana kan enggak bisa dipakai? atau aib yang lama muncul kelihatan. Itu juga bisa dibatalkan. Kemudian halak al-ain al-mu'ajjarah al-mu'ayyanah, kadar al-mu'ayyanah, wadabah al-mu'ayyanah. Rusaknya atau binasanya barang yang disewakan. Barang tertentu yang disewakan. Rumah, nyewa rumah, umpamanya menyewakan rumah. Terus rumahnya apa? Umpamanya kena gempa, hancur. Apa dilanjut? Enggak. Atau rumahnya kebakar. Atau hewannya apa? Nyewa kuda untuk apa? Untuk ya untuk mau jalan-jalan, kudanya mati. Dilanjutkan akadnya enggak? Tidak, itu kan. Langsung batal. Kemudian halak al-mu'ajjar alaihi kasawb al-mu'ajjar lil khiyatah. Rusaknya barang yang memang untuk diolah dalam pengupahan ini. Orang mau jahit pakaian, kain nih. Terus kainnya apa? Umumnya rusak. Atau apa? Kebakar. Kan rusak. Apa dilanjutkan? Dijahit. Enggak. Dipasah. Gitu. Kalau masalah nanti yang gantinya si yang tukang jahit, tadi kan sudah. Gitu. Tapi yang jelas, akadnya itu apa langsung? Batal. Kenapa? Barang yang mau dijahitnya tidak ada. Atau mau bikin apa pintu, udah ngasih kayunya. Kayunya kena. Kena rayap atau habis atau di, kebakaran. Berarti dipasah juga. Kemudian istifa'ul manfa'ah al-ma'qud alaiha au itmamul amal au intiha'ul muddah. Illa idza kana hunaka uzrun yamna'u al-fasha. Apa selesainya pengambilan manfaat dari barang yang disewakan. Umpamanya nyewa mobil sehari semalam rental itu kan ya. Sudah selesai. Berarti udah dengan selesai 24 jam penyewaan dari jam sekian, berarti ketika jam sekian udah harus dibalikan itu kan. Atau kalau baju dijahit sudah selesai, berarti selesai akadnya kan, nggak ada akad lagi kan. Kalau mau jahit lagi ada akad baru lagi. Gitu. Atau suruh akadnya, umpamanya bikin apa? Bikin rumah sudah selesai rumahnya, sudah. Jadi kalau ada uzur yang menghalangi dari pembatalan ini. Kama lawin tahat muddatu ijaratil ardi zira'ah qabla an yuhsada az-zar'u fatabqa fi yadil musta'jir bi ajril misli hatta yuhsad walau jabran alal mu'ajjir man'an lidharari al-musta'jir bi qal'in sar'i qabla awanihi. Kecuali kalau ada hal yang menghalangi dari pembatalan ijarah ini, seperti orang menyewakan tanah untuk ditanami. Umpamanya 6 bulan itu kan disewa. Udah selesai waktu 6 bulan, tanamannya belum apa? Belum dipanen, dalam arti masih belum layak panen. Maka tanaman tetap di situ, tapi si apa yang punya tanaman ini nanti membayar apa? Tambahan biaya ya, sewajarnya keumuman penyewaan tambahan sekian waktu tertentu itu. Kenapa? Karena kalau seandainya dibatalkan, berarti kan tanaman harus apa? Dibersihkan. Sekarang tomat masih hijau-hijau, laku nggak dijual? Enggak kan? Jual apa? Cabai itu kan masih apa? Masih bunga. Ya, belum panen. Kan mudarat. Maka dibiarkan. Dan nanti apa? Ada biaya tambahan. Kemudian raddul ain al-musta'jarah, mengembalikan barang apa yang disewa. Wa mata intahatil ijarah wajaba 'alal musta'jir raddul ainil musta'jarah fa in kanat minal manqulat sallamaha li sahibiha wa in kanat minal aqarat Disini wa in kanat min al aqarat salamaha li sahibiha khaliyatan min mata'ihi. Kalau akad ijarah ini sudah selesai, maka barang harus diserahkan kepada orang yang punya. Kalau barang itu berbentuk barang yang bisa dipindahkan, seperti apa? Kan ya, nyewa mobil kan bisa dipindah, atau hewan kan, maka diserahkan. Atau nyewa apa? Nyewa HP kan, silakan, selesai. Nah, kalau barangnya akorat, yang memang barang diam, nyewa rumah, ya, nyewa toko, maka menyerahkan rumah ini, penyerahan mengosongkan barang, rumah-rumah itu dari barang dia, itu penyerahannya. Wa in kanat min al-aradi az-zira'iyyah salamaha khaliyatan min az-zar'i. Kalau berbentuk tanah pertanian, maka diserahkan udah apa? Kosong dari tanaman. Illa idza kanat hunaka uzrun. Kecuali kalau ada uzur seperti yang tadi sebutkan, kalau masih hijau belum bisa layak panen. Maka itu tetap di tangan orang yang nyewa dengan apa? Biaya tambahan keumuman atau ajrul misl. Wa takunu ba'da inqida'il muddah biyadil musta'jir amanatan in talifat bi ghairi tafritin fala dhamana 'alaihi. Dan setelah selesai akad ijarah ini, kalau masih ada di tangan orang yang menyewa, itu sebagai amanah. Umpamanya nih, mau diserahin barang ini, tapi orang yang punya belum datang juga. Terus umpamanya rusak, maka orang yang ini tidak mengganti kerusakan. Kecuali kalau teledor atau aniaya. Umpamanya nih, orang nyewa HP itu kan, sudah selesai masa waktunya, dia mau mengembalikan, cari orangnya gak ada. Terus tiba-tiba umpamanya ada yang nyuri atau ada razia itu kan, ya keambil, itu nggak ganti. Kenapa? Tidak ada tafrid, tidak ada ta'addi. Tapi kalau teledor itu kan, dia malah dititipkan kepada orang yang tidak jelas atau taruh begitu saja terus hilang, maka harus ganti. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.